نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, kemudian pada bab yang ke-27 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab man lam yara ba'san ay yaqula suratul baqarati wa suratu kada wa kada. Bab siapa yang mengatakan tidak masalah seorang berkata surah Al-Baqarah, surah begini dan begitu. Jadi boleh dia berkata surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am dan seterusnya. Dan ini beliau ingin membantah sebagian orang yang mengatakan bahwa itu makruh berkata surah Al-Baqarah. Harusnya dia berkata as-surah allati yudhkaru fiha kada. Harusnya dikatakan surah yang disebutkan padanya Al-Baqarah atau disebutkan padanya An-Nisa. Ya. Dan di sini Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa orang yang mengatakan makruh itu adalah hal yang tidak kuat. Beliau bantah bahwa yang benarnya tidak ada masalah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menamakan seperti itu. Beliau bawakan di sini 3 hadis yang menjelaskan. Ya, 3 hadis ini semuanya sudah berlalu. Kita baca dengan cepat ya, karena sudah berlalu. Kata beliau, haddatsana Umar bin Hafs. قال حدثنا أبي يعني حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي قال حدثني إبراهيم يعني إبراهيم بن يزيد النخعي عن ألقمة داري ألقمة يعني ألقمة بن قيس النخعي وعبد الرحمن بن يزيد بن جوان النخعي عن أبي مسعود الأنصاري داري أبو مسعود Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'a bihima fi lailatin kafatah. 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah. Siapa yang membaca 2 ayat ini dalam sebuah malam, maka 2 ayat ini telah mencukupinya. Ini hadis sudah kita terangkan ya. Dan penafsiran para ulama mana mencukupinya. Iya. Mana mencukupinya? Ada yang mengatakan mencukupinya dari sholat malam. Ada yang mengatakan mencukupinya dari membaca Al-Qur'an di malam itu. Ada yang mengatakan mencukupinya bermakna mencukupinya dari segala kejelekan, dari segala gangguan syaitan, segera hal yang tidak baik. Iya. Dan ada beberapa penafsiran yang lain. Sisi penafsiran Al-Bukhari, di sini Nabi mengatakan 2 ayat dari akhir surah apa? Al-Baqarah. Menunjukkan tidak ada masalah menyebut surah Al-Baqarah, karena Nabi juga menyebut seperti itu. Hadits yang kedua, kata beliau, haddatsana Abu Yaman. Namanya Al-Hakam Ibn Nafi'. Qala akhbarana Syu'aib, yaitu Syu'aib bin Abi Hamzah Dinar an-Zuhri. Az-Zuhri siapa kemarin? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab. Qala akhbarani Urwatu ibn Az-Zubair an hadithi Al-Miswar ibn Makhrama wa Abdurrahman ibn Abd Al-Qari annahuma sami'a Umar ibn Al-Khattab yaqulu. Keduanya mendengar Umar bin Khattab berkata, sami'tu Hisham ibn Hakim Ibn Hizam yaqra'u surat Al-Furqan fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya mendengar Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, fastama'tu li qira'atihi. Maka saya pun mendengar bacaannya si Hisham ini. Iya. Faida huwa yaqra'uha ala hurufin katsirah. Ternyata Hisham ini membaca Al-Qur'an dengan huruf yang banyak. lam yukri'niha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah tidak membacakan seperti itu kepadaku. Fakittu usawiruhu fi shalah, maka hampir saja ya saya menegur dia dan dia sedang salat. Fantadartuhu hatta sallama falabattuhu, maka saya pun menunggu dia sampai dia selesai salat lalu saya tarik. Ini Umar ya, ditarik Hisham bin Hakim. Fakultu man aqra'aka hadhihi surata allati sami'tuka taqra'. Umar, siapakah yang membacakan kepada engkau surah Al-Furqan ini seperti bacaan yang kamu baca, yang sedengar kamu baca tadi? Qala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hisham bin Hakim menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membacakan kepadaku seperti itu. Fakultu lahu kadzabta, maka saya berkata kepadanya, kata Umar, saya berkata kepada Hisham, engkau telah keliru. Sudah kita terangkan kemarinnya bahwa kadzabta di bahasa orang Hijaz itu artinya akhta'ta. Fa wallahi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu aqra'ani hadhihi surata allati sami'tuka. Kata Umar, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pula yang membacakan kepadaku surah yang saya dengar kamu membacanya. Ternyata Nabi membacakan kepadaku tidak sama dengan apa yang kamu baca tadi. Berarti kamu ini keliru, kata Umar. Sebab Umar yakin bacaannya yang diterima dari Nabi. Maka kata Umar, fantalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aquduhu. Maka saya pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa, menggiring Hisham bin Hakim ini. Fakultu ya Rasulullah inni sami'tu hadha yaqra'u surat al-furqan ala hurufin lam taqra'ani lam tukri'niha wa innaka aqra'tani surat al-furqan. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, sungguhnya saya mendengar orang ini, maksudnya Hisham bin Hakim, dia membaca surah al-furqan di atas huruf-huruf yang engkau tidak bacakan itu kepadaku. Iya, sedangkan engkau telah membacakan surah al-furqan kepadaku. Faqala, maka Nabi berkata, ya Hisham, ikraha, wa Hisham, baca bacaanmu. Faqara'aha al-qira'ata allati sami'tuhu. Maka Hisham pun membaca dengan bacaan yang saya dengar tadi dia baca, kata Umar. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadha unzilat. Maka Rasulullah bersabda, demikianlah Al-Qur'an ini diturunkan. Thumma qala iqra' ya Umar. Kemudian Nabi berkata kepada Umar, "Kamu Umar, silakan kamu baca." Faqara'tuha kama aqra'aniha. Maka saya pun membaca surah Al-Furqan sebagaimana yang Nabi bacakan kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadha unzilat. Maka Nabi berkata, demikianlah diturunkan. Jadi dua-duanya benar. Iya. Dan ini sudah kita bahas ya pada bab yang sebelumnya, Al-Quran diturunkan di atas 7 huruf. Dan di sini juga dari penegasan, perhatikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan pada beliau, datang kepada beliau 2 orang yang bertikai, 2 orang yang berselisih, maka Nabi tidak dengar dari salah seorang dari keduanya saja. Dia dengar dua-duanya. Hisham, kamu baca. Setelah itu Umar disuruh baca. Baru Nabi memberikan hukum. Iya. Itulah di dalam hal yang terkait dengan perselisihan, perselisihan, pertikaian. Hendaknya seorang itu melihat hujjah setiap orang yang datang. Iya, bukan mendengar dari salah satu pihak saja. Nah, thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal qur'ana unzila ala 7 ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Sungguhnya Al-Qur'an itu turun di atas 7 huruf, maka bacalah apa yang dimudahkan darinya. Baik, ini hadis sudah berlalu ya. Dan sisi pendalilannya di sini, Nabi menyebutnya, Umar menyebut surat Al-Furqan di depan Nabi dan Nabi diam menyetujui. Berarti boleh saja seorang berkata surah Al-Baqarah, surah Al-Furqan, surah begini dan begitu. Iya. Kemudian hadis yang ketiga, kata beliau, haddatsana Bishr bin Adam, qala akhbarana Ali bin Mushir, qala akhbarana Hisham, yaitu Hisham bin bin Urwah an abihi, yaitu Urwah ibn Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qari'an yaqra'u min al-lail fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang qari, seorang yang membaca. Dia membaca di malam hari di masjid. Iya. Ini sudah berlalu juga haditsnya pada apa namanya? Beberapa bab sebelumnya. Jadi Nabi mendengar seorang membaca di malam hari di masjid. Faqala yarhamuhullah, laqad adzkarani kada wa kada ayatan asqattuha min surati kada wa kada. Kata Nabi, semoga Allah merahmatinya, maksudnya yang membaca ini, sungguh dia telah mengingatkanku ayat ini, ayat ini, yang saya dulunya menggugurkannya dari surah ini dan surah ini. Jadi di sini disebut surah begini dan surah begitu. Nah, ini sisi pendalilannya. Ini kita telah sebutkan tadi ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dilupakan akan ayat ini. Jadi begitu beliau dengar dari orang itu, akhirnya beliau pun langsung tahu itu ayat yang tadinya dia gugurkan di surah ini dan surah itu. Baik. Kemudian pada bab yang ke-28 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab tartil fil qiraah. Bab tartil di dalam membaca. Nah, di sini beliau masuk menjelaskan sisi keutamaan Al-Qur'an dalam hal membacanya. Di mana di dalam membaca Al-Qur'an itu melekat padanya etika-etika. Di antara etika tersebut adalah seorang ketika membaca Al-Quran, dia membacanya dengan tartil. Iya. Tartil itu artinya dia membaca dengan terang huruf-huruf yang dia baca. Membacanya tidak tergesa-gesa, sehingga lebih mudah dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Itu makna tartil. Iya. Jadi hurufnya jelas, dia tidak tergesa-gesa, bisa dipahami makna-maknanya dari bacaannya. Bisa dipahami makna-maknanya dari bacaannya. Itu yang disebut tartil. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa rattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan sebenar-benar tartil. Iya. Nah, beliau ingin isyaratkan di sini mana dari tartil pada ayat dibaca dengan sebenar-benar tartil. Mujahid menafsirkan warattilil Quran. Iya. Kata Mujahid, ba'dahu ithra ba'din ala tu'ada. Baca Al-Quran sebagiannya setelah sebagian yang lain secara berurut. Ala tu'ada. Dengan bentuk perlahan, tidak tergesa-gesa. Nah, ini makna tartil dalam definisi Mujahid. Dalam tafsir Qatada, warattilil Qur'ana, kata Qatada, bayyinhu bayanan, jelaskanlah dengan penjelasan yang gamblang di bacaan, jadi tampak dari huruf-hurufnya. Iya. Karena itu kalau seorang membaca Al-Quran, dia harus tahu bahwa sekarang dia berubah lisan ya, bukan lagi lisan orang Indonesia dia baca. Ya, kalau lisannya orang Indonesia itu ada ketentuan tersendirinya dalam membaca huruf dalam kalimat. Jangan dia masukkan lisan Indonesianya di bahasa di membaca Al-Quran, sebab Al-Quran lisan apa? lisan Arab yang jelas. Dia rubah lisannya. Dia gunakan dari apa? Aturan lisan bahasa Arab. Iya. Sehingga terang di dalam pengucapannya. Nah, begitu orang yang membaca Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini dari kehebatannya, siapa saja membacanya, ya, dari manusia, apakah dia orang Arab atau orang Ajam, maka Al-Quran yang terbaca sama saja yang didengarkan. Sama didengarkan. Kalau memang dibaca sebagaimana mestinya. Itulah keindahan dari Al-Quran ini. Iya. Maka dibaca dengan tartil. Kemudian dan firman Allah Subhanahu wa taala di sini warattilil Quran, perintah ya. Dan perintah itu asalnya bermakna wajib. Iya. Tapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Man kana ya'ummun nas falyukhaffif." Siapa yang mengimami manusia hendaknya dia peringan dan memperingan bisa juga masuk di dalamnya memperingan bacaan. Iya. Maka ini perintah di dalam ayat bukan bermakna wajib tapi anjuran. Karena itu di dalam membaca ada tiga tariqah, ada dia baca dengan tartil, ada yang dibaca dengan cepat, dan ada yang dia baca pertengahan. Nanti ada diragukan ya, kalau dia baca dengan tartil itu lebih afdal dan lebih apa? Lebih utama. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa qur'anan faraqanahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth. Dan Al-Quran yang kami turunkan secara berpisah, beransur, supaya engkau membaca Al-Quran ini kepada manusia ala mukth, dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Iya. Ini tafsir untuk tartil. Dan ditegaskan lagi oleh Al-Bukhari, kata beliau, wa ma yukrahu ayyuhadda kahaddis syi'r. Dan bagaimana makruhnya Al-Quran itu dibaca dengan cepat seperti membaca syair. Ya. Sebab orang yang baca bait syair itu tidak dibaca pelan. Syair itu etika membacanya dia baca cepat. Ya. Karena ada di intonasi cepat itu hal-hal yang terkait dengan kandungan syair. Dan dianggap makruh Al-Quran dibaca seperti itu. Nah, kemudian pada ayat fiha yufraku, padanya yufrak, ya ini ayatnya di surah Ad-Dukhan. Apa artinya yufraku? Ay yufassalu, pada malam itu ditafsil, dirinci. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Jadi yufrak, dirinci. Iya. Qala Ibn Abbas faraqanahu fassalna. Iya. Faraqanahu di tafsirnya Ibn Abbas dirinci. Jadi ini semuanya menunjukkan mana tartil. Seorang membacanya dengan jelas, terang, terperinci. Itulah membaca Al-Quran. Jadi kalau dia membacanya seperti itu, pada kalimatnya dia rinci, hurufnya terang, maka itu terbawa di dalam memahami maknanya. Apalagi kalau memulai dan berhentinya tepat. Mulai dan berhentinya apa? Tepat. Iya. Sebab kadang sebagian apa namanya tempat di dalam Al-Quran, kalau dibaca secara bersambung, maka maknanya menjadi kurang bagus. Iya. Harus berhenti. Karena itu ada tempat, mesti berhenti. Dan ada sebagiannya, kalau dibaca secara terpisah, ya, itu juga tidak bagus. Karena itu ada sebagian ayat ketika kita talaqqi dari guru, kita ambil ayatnya panjang di surah Al-Imran. Tapi tidak boleh berhenti di ayat itu sama sekali, harus baca sekaligus. Siapkan nafas panjang. Karena kita berhenti di mana saja, mulai di mana saja dari pertengahan ayat pasti keliru maknanya. Iya. Jelas ya? Nah, ini pentingnya kemarin saya sebutkan kenapa seorang itu membaca dia perlu talaqqi dari guru supaya dia semakin melihat keindahan Al-Quran. Sebab al-ibtida wal waqaf, ya, mulai dan berhenti itu ada hukum-hukumnya di dalam pembahasan ilmu Al-Qur'an. Kemudian beliau bawakan di sini dua hadis. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Abu Nu'man Muhammad ibn al-Fadl, diberi gelar Arim. Qala haddatsana Mahdi ibn Maimun. Qala haddatsana Wasil, ni Wasil bin Yahya al-Ahdab al-Kufi. An Abi Wa'il Shaqiq bin Salama al-Kufi, an Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala ghadawna ala Abdullah. Abu Wa'il yang berkata, ya, kami mendatangi Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Faqala rajulun, maka seorang lelaki berkata, qara'tul mufassala al-Bariha. Saya tadi malam membaca surah Al-Mufassal. Ya Masya Allah. Jadi orang ini menceritakan bahwa dia tadi malam salat, dia baca surah Al-Mufassal semuanya. Ini Mufassal kalau dalam istilah Ibnu Mas'ud, itu beda ya dengan Mufassal di apa namanya, hitungan para sahabat yang lain. Iya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu memasukkan Mufassal, masuk juga di dalamnya surah Ad-Dukhan dan yang semisal dengannya. Al-Hamin masuk di dalamnya. Padahal di kebanyakan ulama yang mengatakan Mufassal, mereka katakan Mufassal dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Iya. Jadi ini orang baca Mufassal satu surah satu malam, ini berarti berapa juz dia baca? Banyak dia baca. Kalau begitu bagaimana caranya dia baca? Iya. Panjang begitu, pasti dia cepat. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, faqala hazzan ka haddi syair, kamu membacanya dengan segera seperti orang yang bersegera membaca syair. Iya. Inna qad sami'na al-qira'ah. Kata Ibnu Mas'ud, kami ini sudah mendengar bacaan. Maksudnya bacaan dari Rasulullah. Wa inni la ahfadzul qurana allati kana yaqra'u bihinna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan saya adalah orang yang paling menghafal surah-surah yang bersambung yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengannya sekaligus. Iya. Dan beliau itu membaca 18 surah minal mufassal wa suratai Ali Hamim. Beliau hanya membaca 18 surah dari Mufassal saja dan dua surah dari Alu Hamim. Dua surah dari Alu Hamim, dari keluarga Hamim, ya. Apa itu keluarga Hamim? Hah? Maksudnya surah-surah yang didahului dengan apa? Hamim. Berapa surah itu dalam Al-Quran? Nah, yang pertama. Kalau nggak bisa jawab, saya suruh buka mushaf. Dari bisa menjawab? Yang pertama dari surah Hamim, ya. Hah? Surah Ghafir. Setelah itu, surah Fussilat. Setelah itu, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Surah Asy-Syura. Setelah itu, Hamim wal Kitabil Mubin. Surah Az-Zukhruf. Setelah itu, surah Ad-Dukhan. Setelah itu, surah Al-Jathiyah. Setelah itu, surah Al-Ahqaf. Terakhir sudah 7 surah Hamim. Ya, Nabi baca 2 surah darinya dan 18 surah dari apa? Dari Mufassal. Kalau dia baca Mufassal semuanya itu lebih dari 18 surah. Banyak sekali dia baca. Jelas ya? Baik. Nabi saja bacanya cuma 18 surah. Coba bayangkan Mufassal itu dari surah Qaf. Qaf itu surah keberapa? Ke-50. Sampai 114. Berapa surah? 64 surah. Jadi Nabi cuma baca 18 surah. Ini Masya Allah satu malam dia bisa 64 surah. Kira-kira bagaimana dia memahaminya? Ya, maka inilah yang ditegur oleh Ibnu Mas'ud. Oh, kamu baca seperti orang yang bersegera membaca syair. Iya. Tidak tartil. Maka ini dicela oleh Ibnu Mas'ud sebab Nabi sendiri tartil beliau membaca dalam semalam. Jadi kalau beliau membaca cuma 18 surah, ditambah mufassal dalam sholat malamnya yang banyak, maka ini menunjukkan tartil. Itu pun bacaannya Nabi, kalau dibanding bacaan kita, bacaannya Nabi itu sudah apa? Sudah terlalu cepat. Ya, kita dalam semalam saja baca satu juz sudah dia merasa dirinya yang paling panjang sedunia sholatnya. Iya. Jelas ya? Jadi tartil, dia membaca, jelas hurufnya, tampak maknanya, dia bisa pahami. Nah, itu tartil namanya. Dan Nabi membaca seperti itu. Dan seorang semakin dia ahli di dalam membaca, semakin dia menguasainya, bisa semakin cepat dia membaca. Jadi tidak mesti seorang itu tartil, dikatakan bahwa bacanya itu harus pelan-pelan, lambat. Tidak seperti itu. Bahkan kadang ada yang terlalu lambat dalam membaca, itu kadang kurang bagus. Ya, tidak mengikuti makna dari ayat yang dia baca kadang. Iya. Maka seorang tartil, dia gabungkan tiga hal itu tadi. Dia perjelas huruf-hurufnya, dia membacanya dengan apa namanya? Sederhana biasa, kemudian bisa dipahami maknanya. Memudahkan seorang itu untuk memahami maknanya. Kemudian kata beliau, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id Abu Rajal Baglani Al-Thaqafi qala haddatsana Jarir, itu Jarir bin Abdul Hamid, an Musa bin Abi Aisyah, an Sa'id bin Jubair, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, tentang firman Allah, ini ayat di surah Al-Qiyamah, janganlah engkau menggerakkan lisan engkau Nabi Muhammad untuk terburu-buru dengan Al-Quran itu. Iya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi Jibril bil wahy. Kata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Jibril turun membawa wahyu, kana mimma yuharriku bihi lisana wa syafatai. Maka beliau ini dari orang yang menggerakkan lisan dan kedua bibirnya. Fa yashtaddu alaihi wa kana yu'rafu minhu. Maka menjadi berat terhadap beliau dan itu diketahui dari beliau. Nah. Iya. Jadi tadinya ketika Jibril turun membawa wahyu, ketika Jibril membaca, Nabi menggeratkan bibirnya dan lisannya ingin mengikuti. Iya. Bersegera dengannya. Maka turunlah fa'anzalallahu al-ayat allati fila uqsimu biyaumil qiyamah. Maka Allah menurunkan ayat di surah la uqsimu biyaumil qiyamah. Ini juga dalam penamaan surah ya. Surah ini disebut surah al-qiyamah. Tapi kadang surah itu disebut dengan awalnya. Misalnya surah la uqsimu biyaumil qiyamah. Surah inna fatahna laka fatham mubina. Surah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq misalnya. Disebut dengan potongan ayat yang pertama di surah itu. Itu cara lain untuk menyebut apa? Sebuah surah. Boleh disebut potongan pertama pada ayatnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Maka turunlah teguran kepada Nabi, janganlah kamu gerakkan lisanmu untuk kamu ingin bersegera membacanya. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Terhadap kami untuk mengumpulkannya dan membacakannya. Jadi maksudnya kalau Jibril membaca, biarkan dia membaca. Dengarkan. Sampai makna itu terkumpul di dalam dadamu. Iya. Kemudian kami akan membacakannya. Jadi, fa'inna alaina an najma'ahu fi sadrika wa qur'ana. Tugas kami lah yang mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu dan membacanya. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami sudah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Ikutilah bacaannya. Iya. Fa idza anzalnahu fastami'. Maksudnya kalau kami sudah turunkan Al-Qur'an ini, dengarkan. Tsumma inna 'alaina bayana. Kemudian setelah itu atas kami untuk menjelaskannya. Qala inna 'alaina an nubayyinahu bi lisani. Kami akan menjelaskannya dengan lisanmu. Maksudnya kalau engkau membaca setelah Jibril membaca, maka hendaknya engkau membaca dengan bayan, jelas sekali di lisanmu. Itulah tartil namanya. Dan ini metode ya di dalam mengambil ilmu. Seorang kalau diambil dari guru, dia dengarkan dulu baik-baik. Dia dengarkan sambil dia pahami, terkumpul di dalam dadanya. Setelah itu dia baru ulangi apa yang diucapkan oleh guru. Iya. Nah, ketika dia mengucapkannya, kalau dia Al-Quran, ini metodenya tadi. Dia jelaskan dengan bayan di lisannya, tampak huruf-huruf dan bacaannya. Qala wa kana idza atahu Jibril atraqa fa idza dhahaba qara'ahu kama wa'adahu Allah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau didatangi oleh Jibril setelah itu, maka beliau pun menunggu, membiarkan. Kalau Jibril berlalu, maka beliau pun membacanya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Baik. Selesai ya dua hadis di sini, ini penjelasan tentang tertil di dalam membaca. Kemudian bab yang ke-29, babu maddil qiraah, bab memanjangkan qiraah. Memanjangkan bacaan. Ya, kalau seorang membaca Al-Quran, dia pelihara matnya dengan bagus. Mat. Ini mudud. Mat ini itu adalah tambahan harokat setelah alif, waw dan ya. Iya. Jadi ditambah isba di situ. Sehingga bertambah. Iya. Misalnya fala, la-nya kan la setelah fathah atau setelah waw, qalu, dua harakat, lu, waw. Iya. Atau akhirnya adalah ya. Iya. Dia mat di situ. Ar-Rahmanir Rahim. Dia mat setelah hanya. Itu mat namanya. Jelas ya? Dan mat ini terbagi dua. Ada mat yang sifatnya asli di huruf itu. Ada yang bukan asli. Yang bukan asli ini terbagi dua. Ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Ada yang bersambung dan ada yang tidak bersambung. Iya. Ada yang bersambung dan ada yang tidak bersambung. Ya, dan ini etikanya di dalam yang mana yang dibaca, dipanjangkan. Umumnya mat itu paling panjangnya 6 harokat. Itu yang paling panjangnya. Ya, tapi di tempatnya masing-masing, ada yang hanya boleh 4 harokat. Ada yang paling panjangnya 6 harokat. Ada yang hanya boleh 2 harokat, tidak boleh lebih. Ya. Misalnya, fa'amanu, hanya di situ, fa'amanu, itu hanya 2 harokat di bacaan kita. Bahkan di seluruh bacaan qira', kecuali di bacaannya nafi'. Nafi kalau dia baca fa'amanu, dia akan bilang fa'amanu. Dia baca 4 harokat. Dan itu tidak boleh dibaca di bacaan kita. Kalau bacaan kita fa'amanu, cuma 2 harokat. Fa'amanu. Jelas ya? Iya. Jadi ini terkait dengan mat. Jadi sekali lagi mat ini bukan semaunya seorang memanjangkan, memendekkan sesuai dengan seleranya. Ini ada kaidah-kaidahnya di dalam ilmu Al-Quran. Karena Al-Quran itu ditalaki, diambil. Matnya pun panjang pendeknya itu sudah jelas di dalam bacaan. Iya. Kemarin saya singgung ya bahwa riwayat Hafs dari Asim itu ada 2 jalur periwayatan. Ada dari jalur Asy-Syatibiyah dan ada dari jalur Thayyibatun Nashr. Iya. Ada dari jalur Thayyibatun Nashr. Ini 2 jalur. Iya. Dan itu ada perbedaan antara mereka di dalam mat. Kalau di jalur Syatibiyah itu pada sebagian mat mereka di jalur Syatibiyah khususnya di al-munfasil dia 4 harakat. Misalnya dia berkata inna haulai la yaqulun. Itu bacanya Syatibiyah hanya 4 harakat. Kalau dibacaan Thayyibatun Nashr dia cuma 2 harakat saja. Inna haulai la yaqulun. Jadi sudah ada perbedaan. Iya. Sudah ada perbedaan. Kalau di Syatibiyah misalnya qalu inna Qalu setelah inna empat harokat ketemu mumfasil. Tapi kalau di Thayyibatun Nashr mereka hanya baca dua harokat. Qalu inna, itu berbeda. Jadi di dalam mat itu ada ketentuan-ketentuannya di dalam bacaan. Jadi ketika disebutkan bahwa Nabi memanjangkan qira'ah, itu bukan dipanjangkan sesuai dengan selera. Jelas ya? Sesuai dengan selera. Apalagi kalau dipanjangkan lebih dari 6 harokat. Karena itu tidak dikenal di lisannya orang Arab. Tidak dikenal di bacaannya orang-orang yang membaca Al-Quran. Iya. Baik. Jadi apa yang dipanjangkan oleh Nabi dipanjangkan. Dan ini untuk ketentuan ini itu pembahasannya di bagaimana seorang itu membaca Al-Quran dengan benar. Kata beliau, haddathana Muslim bin Ibrahim Al-Farahibi, qala haddathana Jarir bin Hazim Al-Azdi, qala haddathana Qatada, itu Qatada bin Diyama, qala sa'altu Anasa ibn Malikin an kiraatin Nabiye sallallahu alaihi wasallam, faqala kana yamuddu maddan. Kata Qatada, saya bertanya kepada Anas bin Malik tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata bahwa Nabi itu yamuddu maddan, memanjangkan mad bacaannya. Nah, itu tadi memanjangkannya seperti yang kita uraikan tadi. Jadi mad yang dipanjangkan, mana yang dipanjangkan dipanjangkan. Ya, mana yang dipendekkan dipendekkan. Ya, mana yang dua harakat, empat harakat, enam harakat, enam harakat. Jelas ya? Yang ada pilihan boleh dua, empat, enam, itu di beberapa tempat, misalnya di akhir surah. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu bisa enam, bisa empat, Ar-Rahmanir-Rahim. Bisa dua, Ar-Rahmanir-Rahim. Dua. Itu ada pilihan memang. Ya, tapi itu pun bukan bebas. Kadang begini, kadang begitu. Etikanya dalam Qur'an, kalau dia dua di akhir, maka pada seluruh surah sampai akhir dia dua terus. Bukan dua, empat, enam, tidak. Dibuat bacaannya itu apa? Rapi dan bagus. Dia di dalam membaca. Nah, itulah seorang dia punya etika di dalam membaca. Baik. Kemudian kata beliau, haddatsana Amr bin Asim, qala haddatsana Hammam, yaitu Hammam bin Yahya, an Qatadah, qala su'ila Anasun, kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala kanat maddan. Ini lebih jelas lagi. Anas ditanya, bagaimana kebacaan Nabi itu? Kata Anas, bacaan Nabi itu panjang. Loh, bagaimana panjangnya? Thumma qara, kemudian Anas membaca, memberi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, yamuddu bismillah. Dia panjangkan bismillah. Jadi kalau bacaan biasanya, orang Arab bicara biasa, bismillah. Begitu, biasanya. Tapi kalau dia membaca Al-Quran, dipanjangkan. Bismillah. Hanya panjang berapa? Dua harokat. Kalau dia sambung. Kecuali kalau dia berhenti, bismillah. Berhenti begitu. Bisa dua harokat, bisa empat harokat, bisa enam harokat. Jelas ya? Tapi kalau dia sambung, bismillahirrahmani. Maka Allah di situ cuma dua harokat saja. Jelas ya? Karena itu sebagian orang yang membaca dengan lagu-lagu itu, kadang dia panjangkan sampai 3-4 harokat mengikuti lagunya. Nah, ini menjatuhkannya di dalam apa? Kekeliruan. Wa yamuddu birrahman. Dan beliau panjangkan juga ar-rahman. Ar-rahman. Begitu. Kalau dibaca biasa, ar-rahman. Biasa, bacaan biasa. Ya, kalau orang berbicara selain membaca Al-Quran. Wa yamuddu birrahim. Begitu pula dia panjangkan ar-rahim. Dia baca ar-rahim. Ya, kalau kita baca dua-dua semuanya, bismillahirrahmanirrahim, dipanjangkan. Jelas ya? Maka itu makna dari memanjangkan, bukan dia panjangkan seenaknya, bismillahirrahmanirrahim, habis nafasnya. Ya. Baik, tapi dia ikuti dari ketentuan-ketentuan apa? Ketentuan tajwid. Iya. Baik, saya kira sampai sini dulu. InsyaAllah ta'ala kita sambung nanti setelah sholat isya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.